بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yawmiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata penulis Al-Fiqhul Muyassar, Fiqh Muyassar, pada Al-Babu Tsalits, bab yang ketiga, Ahkamu Shayd, seputar hukum hewan buruan. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa pembahasan. Al-Mas'alatul Ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi Shayd wa hikmatin wa dalili masyru'iyatihi, terkait definisi as-sa'id, hewan buruan, hikmah dari as-sa'id, hewan buruan, dan dalil disyariatkannya. Adapun ta'rifus sa'id, definisi hewan buruan, as-sa'idu lughatan, Sa'id, kata as-sa'id secara bahasa, masdaru sa'da yasidu sa'idan, masdar dari fi'il madhi sa'da yasidu sa'idan, ay maknanya konsuhu, yakni memburunya. Wa akhduhu kholsatan wahilatan, dan menangkapnya dengan cara menipu dan memburunya. Sawa'un akana ma'kulan am ghairu ma'kul, sama saja yang diburu itu adalah hewan yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Ini secara bahasa. Wa utliqa 'alal masid, kemudian digunakan untuk lafaz al-masid tasmiyatan lil maf'ul bismil masdar, ya, yang berfungsi atau yang kedudukannya al-masid sebagai maf'ul dari isim, dengan isim masdar. Fayuqalu lil hayawan al-masid saidun, maka bagi hewan yang diburu bisa disebut dengan saidun. Jadi sa'id adalah hewan buruan. Ya, jadi sa'id secara bahasa adalah hewan buruan yang ditangkap dengan menipu, dengan tipuan atau buruan yang bisa dimakan maupun tidak. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun cara syariat, iqtina suhayawanin halalin mutawahhishin taba'an ghairi mamlukin wala maqdurin alaihi. Adapun hewan buruan cara syariat adalah buruan yang berupa hewan halal yang secara tabiatnya masih liar, bukan jinak. Wairi mamluk, tidak dimiliki, tidak ada yang memiliki, wala maqdurin alaihi, dan di luar kekuasaannya. Jadi yang namanya hewan buruan adalah hewan yang liar, tidak jinak, tidak ada yang memilikinya, dan tidak ada yang menguasainya. Wal wahsyu, adapun hewan liar, maknanya adalah huwa kullu hayawanin ghairi musta'nisin min dawabil bir, apa min dawabil bar. Setiap hewan yang tidak jinak dari hewan-hewan darat. Setiap hewan darat yang tidak jinak, maka itu adalah disebut wahsyun, hewan liar. Itulah definisi as-sayyid. Kemudian masyru'iyyat as-sayyid, disyariatkannya berburu, dalil yang disebutkan di sini adalah disebutkan oleh penulis, as-saydu masyru'un mubah, hewan buruan adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperbolehkan untuk diburu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat ke-1, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayyid wa antum hurum. Dihalalkan untuk kalian hewan ternak kecuali yang telah dibacakan, disampaikan kepada kalian akan keharamannya. Boleh bagi kalian memburu hewan yang tidak haram, ya, barakallahu fikum, selama kalian tidak sedang ihram. Surat Al-Ma'idah ayat ke-1. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat ke-2, wa idha halaltum fastadu, dan apabila kalian telah selesai melakukan ihram, maka silahkan bagi kalian untuk berburu. Ini menunjukkan ketika seorang ihram, ya, baik ketika haji maupun umroh, haram baginya untuk berburu. Selepas itu diperbolehkan, asalkan bukan di tanah haram. Wali hadis Adi bin Abi Hatim, wali hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dan berdasarkan hadis Adi bin Hatim, semoga Allah meridha beliau, annan nabiyya alaihi salatu wasalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallahi alaihi fakul, apabila engkau melepas anjingmu yang telah engkau ajari untuk berburu dengan cara yang benar, dan engkau telah menyebut nama Allah bismillah ketika melepas, ya, hewan buruan, hewan yang memburu yang diajari, diantaranya anjing yang diajari tersebut, membaca basmalah ketika melepasnya untuk menangkap buruan, kemudian tertangkap, fakul, maka silahkan dimakan, ya, silahkan memakan hewan buruan tersebut yang tertangkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Hadza in kana saydu li hajatil insan. Buruan, hewan buruan tersebut apabila merupakan kebutuhan manusia maka boleh. Amma in kana limujarradil la'ib wal lahwi fahuwa makruh. Adapun apabila semata-mata berburu dalam rangka untuk bermain-main, ya, dan bersenda gurau, maka ini makruh, dibenci. Likaunihi minal abath, karena hal itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Linahyihi alaihi salatu wassalam antusbarul bahaim, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam beliau melarang antusbarul bahaim, yakni ay tattakhidhu wardon lirromyi, yakni menjadikan hewan itu semata-mata untuk sasaran bidikan, bukan diniatkan untuk diambil manfaatnya, dimakan diantaranya, maka itu haram hukumnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Itulah barakallahu fikum terkait definisi dan dalil disyariatkannya barakallahu fikum diperbolehkannya berburu hewan buruan yang dihalalkan dalam syariat. Tayib, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.